Adakah diterima doa kita kalau orang doa di TV, kita pun turut tanda tangan, kita duduk di rumah. Orang doa masjid negara tu, kita duduk amin, amin. Dipersilakan. Orang berdoa dalam TV, orang berdoa dalam radio, orang berdoa di mana saja, kita dengar. Boleh tak kita tak ada amin dan dapat juga tak fadilat doa tu? Satu soalan yang baik. Ha, sambil-sambil kita kutip di rumah. Eh? Ha. Kutip biar rata gitu. Jangan duk main bolong kat tulis tengah tu. Belah no. 15,000 orang belah ni. Eh, belah patah ni. Ha. Baik. Siapa saja yang berdoa, kata ulama, dan kita aminkan, hukumnya harus. Yang pertama, yang ini tidak salah kita aminkan. Dengan syarat, doa itu yang baik. Nampak? Bila doa tu baik, siapa saja yang berdoa, kita amin. Boleh. Dah dapat tak? InsyaAllah dapat. Kerana Allah bukan saja dia beri pada yang berdoa. Yang tolong amin pun dia boleh beri. Yang berdoa minta sihat, orang lain dia boleh beri sihat. Tak ada masalah. Sama ada kita nampak orang yang berdoa atau tak nampak. Di antara yang tak nampaknya kita dengar dalam radio. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita duduk atas gerai, duduk jari buka. Amin. Kita kata gitu. Maka samalah kita kita masuk sama dalam orang-orang yang telah bersama-sama berdoa dengan orang yang berdoa dalam radio. Sebab bila kita kata amin, kita sebenarnya berdoa. Amin ni sebenarnya satu doa. Apa makna amin? Allahumma stajib lana. Wahai Tuhan kami, tolonglah perkenankan permintaan kami ini. Wala tughayyib roja'ana, dan jangan kamu sia-siakan apa yang kami minta pada sekarang ini. Nah, bahkan kita masuk dalam hutang. Nah, nak tidur. Ukur balok, ukur apa, ukur sepadang. Wah, kemah tengah malam. Nak tidur, dengar orang baca doa. Padahal tak ada seorang. Jin Islam. Kalau baca doa dalam hutang, tolong amin, jin Islam. Neh, jin kafir, jin jahat, guana. Dia tak baca doa, dia ngosek. Kita nak tidur, dia buat. Dia buat gitu. Itu jin kafir, tak susah-susah tu. Neh, jin pasek, dia nyanyi. Nah, jin juga. Nyik, nyik, semua. Atu-atu kat limah tu. Neh. Walau kita tak nampak dua lautan, dia bunyi orang berdoa. Amin, amin. Kita boleh kata amin. Hamba-hamba Allah yang kita tak nampak. Kemungkinan jin Islam. Jadi, dalam TV, dalam apa kita menadahkan amin, hukumnya sama juga. Kita akan dapat apa yang didoakan oleh imam, oleh yang berdoa dengan izin Allah. Lepas tu, jangan persia-siakan. Mana saja kita dengar, tak nampak rupa, amin. Ni kadang-kadang kita belakang tu imam dah. Dah amin juga. Orang 500 orang mayang jemaah. Hak depan tu saja 5-6 orang bunyi. Amin, amin. Hak sah belakang senyap. Seolah-olah mana dia tu senang lenang dah. Maknanya dah amin tak apa dah. Aku sihat wa'alfiak dah. Padahal di mana saja ada orang berdoa. Hatta kalau budak kecil berdoa, kita amin juga. Nampak? Kerana Nabi pernah mengaminkan doa kanak-kanak. Wallahu'alaikum.